Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Umdatul Ahkam di Kitabul Buyu'. Yang terakhir yang kita baca adalah bab tentang masalah al-ihalah atau pengalian utang. Pengalian utang atau pengalian piutang dari satu orang ke orang yang lain. Berikutnya kita akan membahas tentang masalah orang muflis. Orang muflis maknanya adalah orang yang terjerat utang sehingga dia berada dalam kondisi jatuh pailit dan ada kemungkinan dia tidak akan mampu untuk kemudian menyelesaikan utangnya atau sangat kesulitan untuk menyelesaikan utangnya. Dan orang muflis dalam Islam itu tergolong sebagai mahjur. Orang muflis dalam Islam tergolong sebagai mahjur. Yang dimaksud dengan mahjur, ha jimro, mahjurun, maknanya adalah orang yang diboikot oleh pemerintah dan dia tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi atau bermuamalah disebabkan kondisi tertentu. Seperti misalnya al-atah, karena kebodohan, as-safah. Ada orang yang dia terlalu bodoh dalam melakukan akad. Misalnya gampangan, terlalu lugu ya, gampang dibodohi ketika melakukan akad. Maka orang seperti ini nanti statusnya mahjur, sehingga dia kalau akad dianggap batal oleh pemerintah. Ada juga orang yang dia mahjur karena iflas, karena dia orang yang jatuh pailit. Ketika dia di kondisi dipailitkan oleh pemerintah, maka nanti dia tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Karena dikhawatirkan pada saat dia dalam kondisi pailit, dia akan menjual banyak barangnya, padahal ada hak orang lain yang wajib ditunaikan. Misalnya ya, si A muflis dan si A bawa barangnya si B, barang si C, D, E, F, dan seterusnya. Kalau kemudian orang yang jatuh pailit ini dibiarkan untuk bertransaksi, maka bisa jadi barangnya B, C, D, E, F akan dijuali si A untuk menutupi utangnya. Akhirnya itu akan merugikan orang lain, merugikan B, C, dan seterusnya. Karena itu manusia seperti ini oleh Islam dikategorikan sebagai orang yang mahjurun. Karena dia dalam kondisi mahjur, maka dia tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi dan melakukan akad apapun. Dan kalau kita perhatikan, Islam agama yang demikian sempurna memberikan aturan untuk para pengikutnya dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi mereka, sehingga ketika itu memberikan madarat atau berpotensi memberikan madarat kepada dirinya maupun kepada orang lain, maka oleh Islam dicegah, oleh Islam ditahan. Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Sehingga jika ada kondisi yang itu memicu terjadinya tindakan membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain, maka oleh Islam ini ditahan. Sebagai contoh, ada orang yang gampang dibodohi. Ketika dia bertransaksi, misalnya membeli apa begitu, dikasih harga berapapun mau beli. Ini tape harganya berapa? 50.000. Wah, tape 50.000 dibeli, dibayar 50.000. Bahkan kadang diserahkan, wes tak bayar 100 KB, PN KB serasa susuk. enggak usah ada kembalian. Maka tindakan seperti ini disebabkan karena al-atah, karena kebodohannya tidak boleh untuk dilakukan, sehingga nanti akadnya dibatalkan. Posisi orang ini disebut apa tadi? Mahjurun. Demikian pula orang yang dalam kondisi jatuh pailit, dikhawatirkan akan membahayakan hak orang lain, harta orang lain, maka Islam memberlakukan bagi orang ini sebagai orang yang mahjur. Hadis di bab ini disebutkan oleh penulis satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-hadithus sabi'u was-sab'un ba'dal mi'atain. Menurut buku saya hadis ini nomor 277. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka malahu bi'ainihi 'inda rajulin aw insanin qad aflaha fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi." Siapa yang menjumpai hartanya, man adraka malahu bi'ainihi, siapa yang menjumpai hartanya dan barang itu ada di tempat, harta itu ada di tempat orang lain, qad aflasa, yang dia sudah mengalami iflas, banyak utang, jatuh pailit, fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia yang paling berhak terhadap barang itu dibandingkan orang lain. Contoh, si A ngutangi si B dalam bentuk motor, namun motor ini belum dibayar. Ternyata dalam kesempatan berikutnya si B ini jatuh pailit. Si B jatuh pailit. C juga ngutangi B dalam bentuk mobil. D ngutangi B dalam bentuk barang, barang dagangan. E ngutangi B dalam bentuk rumah. Kemudian F ngutangi B dalam bentuk makanan. Iki isine utang kabeh ya. Isine utang kabeh. Kemudian si B ini jatuh pailit. B ini jatuh pailit sehingga diputuskan oleh pengadilan dia orang yang dipailitkan. Akhirnya semuanya akan berebut untuk meminta harta dari B dalam rangka atau untuk bisa membayar barang yang ada pada si B. Terus bagaimana cara pembagian yang benar? Man adraka malahu bi'ainihi 'inda rajulin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairi. Kaidahnya ini. Siapa yang menjumpai barangnya ada di tempat orang lain dan dia telah mengalami jatuh pailit, maka dia lebih berhak terhadap barang itu dibandingkan orang lain. Maka si A, misalnya harga motor 10 juta. Motornya sudah dipakai si B selama 5 bulan. Tentu bukan 10 juta lagi. Mungkin tinggal 7 juta. Nanti si A hanya berhak untuk meminta berapa? Motornya, bukan meminta uang. Sehingga nanti si A boleh nyita motornya, C nanti nyita mobilnya, D nyita rumahnya, E nyita makanannya, dan seterusnya, sesuai dengan barang yang dia serahkan, kalau barang itu masih ada. Dia disita sesuai dengan barang yang ada. Dan ini diputuskan dalam syariat dalam rangka untuk menjaga hak milik orang lain. Kemudian hadis ini dalil bahwa penyitaan itu boleh dilakukan, penyitaan itu boleh dilakukan dengan beberapa syarat. Atau para ulama mengatakan penyitaan ini boleh dilakukan dengan beberapa syarat. Yang pertama, antakuna mawjudatul muflis la tafi biduyunihi. Yang pertama, barang yang dimiliki oleh muflis itu belum cukup untuk menutupi utang-utangnya. Sehingga muflis ini punya beberapa barang. Punya mobil, punya motor, punya rumah. Tapi ini dijual semuanya. Barang-barang ini dijual semuanya. Kemudian dapat duit, terus dipakai untuk nutupi utangnya. Dananya enggak cukup. Asetnya dengan utangnya lebih besar utangnya. Ini syarat yang pertama. Aset dengan utangnya lebih besar utangnya. Kalau asetnya lebih besar dibandingkan utangnya, maka asetnya dicairkan, kemudian nanti digunakan untuk nutupi utang, sehingga utang dibayar dalam bentuk uang, bukan dikembalikan dalam bentuk barang. Yang kedua, antakuna ainul mata'i mawjudatan indal mushtari. Barang yang diutangkan itu masih ada di tempat orang yang muflis. Barang yang diutangkan masih ada di tempat orang yang muflis. Sehingga jika barangnya sudah enggak ada, misalnya Anda ngutangi motor Revo, ternyata di tempatnya muflis ada motor Beat. Boleh enggak dia ngambil Beat? Enggak boleh. Kenapa? Karena yang diutangkan kemarin Revo. Baik. Sehingga selama barangnya itu sudah tidak ada, maka tidak boleh diambil. Tapi kalau masih ada, ya meskipun sudah dioprek-oprek ya. Lah dulu Revonya joknya panjang kok sekarang jadi pendek misalnya. Atau spionnya dulu 2 sekarang jadi 1, atau spionnya jadi kecil. Apapun yang ada silakan diambil. Itulah haknya orang yang memberi utang tadi. Kemudian yang ketiga, ayyakuna tsamanu ghairu maqbudin minal mushtari. Fa in qabada kullahu au ba'dahu fala ruju'a bi'ainil mata. Duit yang dipakai untuk pembayaran kendaraan atau pembayaran barang itu belum diterima oleh pemberi utang. Saya ngutangi Revo seharga 10 juta dan dia belum bayar. Terjadi pailit. Maka dalam posisi ini saya berhak untuk menariknya. Tapi kalau dia sudah bayar misalnya separuhnya, kalau sudah bayar separuh, saya tidak berhak untuk menarik. Nah, karena siapa yang sudah bayar dan sudah menyerahkan uang itu kepada pemberi utang, baik semuanya maupun sebagian, maka nanti barang itu tidak boleh ditarik. Ini beberapa ketentuan dan persyaratan yang disampaikan oleh para ulama ketika kita hendak menarik barang yang ada di tangan orang lain. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum barang hasil jual beli yang tidak tunai. Hukum barang hasil jual beli yang tidak tunai. Misalnya, ya, saya beli beras 1 ton dan akan saya kredit. Deal sepakat, barang saya beli dengan harga 100 juta, saya kredit. Kemudian barang saya bawa, tapi pembayarannya menyusul. Kemudian terjadilah pailit ya, terjadi iflas. Saya tidak bisa membayar. Utang saya lebih besar dibandingkan aset saya. Terus boleh enggak beras ini ditarik kembali oleh penjual? Boleh tidak beras ini ditarik kembali oleh penjual? Berdasarkan hadis ini, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat Hanafiyah mengatakan barang ini enggak boleh ditarik. Menurut Hanafiyah, barang ini tidak boleh ditarik. Alasan Hanafiyah, karena barang ini sudah pindah hak milik dengan adanya akad jual beli. Karena tadi saya membeli apa? Beras, tapi bayarnya nyusul. Karena sudah terjadi akad jual beli, maka barang yang saya beli boleh, atau barang yang sudah saya beli menjadi hak milik saya, bukan lagi hak milik penjual. Sehingga kalau penjual narik, berarti ini terjadi pembatalan akad. Dan itu enggak boleh kecuali atas kerelaan kedua belah pihak. Ini pendapat siapa tadi? Hanafiyah. Sedangkan pendapat jumhur mengatakan tindakan seperti ini diperbolehkan. Tindakan seperti ini diperbolehkan, dan ini bukan termasuk pembatalan akad, namun yang terjadi adalah mengambil kembali haknya yang belum dibayar. Dan pendapat jumhur ini yang lebih kuat berdasarkan hadis yang tadi kita baca. Man wajada malahu bi'ainihi fi ghairihi qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi. Inda rajulin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi. Siapa yang menjumpai barangnya di tempat orang lain yang sudah mengalami pailit, maka dia yang paling berhak untuk memiliki barang itu. Tayyib. Dalam prakteknya mungkin seperti ini jarang ada di tempat kita ya. Selain yang sering dilakukan oleh perbankan ketika mau mengosongkan rumah atau nagih barang, tapi ini juga kurang tepat karena bank itu akadnya utang piutang bukan jual beli. Sehingga yang dia serahkan uang bukan dia menyerahkan barang. Namun kalau misalnya terjadi seperti tadi ya, saya menjual barang secara kredit ke orang lain, ke si A, kemudian si A terjadi pailit, boleh enggak saya narik barang ini? Jawabannya ada rincian yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan lanjutkan ke bab asy-syuf'ah. Bab tentang hak syuf'ah. Kata asy-syuf'ah seperti kata asy-syafa'at. Dari tiga huruf syin, fa, ainun. Syin, fa, ain. Dan asy-syaf'u atau huruf atau kata yang terdiri dari tiga huruf syin, fa, ain itu mengandung makna az-zauj, pasangan. Mengandung makna pasangan. Lawan dari kata al-fardu. Lawan dari kata al-fardu yang artinya sendirian. Makanya asy-syaf'u terkadang diartikan dengan kata genap. Lawannya adalah al-witru. Allah berfirman wal fajri wal layalin ashr wasy-syaf'i wal watr. Demi waktu fajar dan 10 pertama bulan Dzulhijjah, wasy-syaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Sehingga syafaat disebut syafaat karena dia memiliki fungsi menggenapkan, sebagaimana hak syuf'ah disebut hak syuf'ah karena dia menggenapkan. Dan hak syuf'ah menggenapkan di sini maksudnya adalah menggenapkan hak yang dimiliki oleh orang lain atau menggenapkan jatah yang dimiliki oleh orang lain. Baik, mukaddimahnya untuk bisa memahami hak syuf'ah, bahwa syirkah itu ada dua macam ya. Syirkah ada dua macam. Yang pertama adalah syirkah amlak. Secara garis besar syirkah ada dua. Yang pertama syirkah apa tadi? Syirkah amlak. Syirkah amlak itu artinya barang yang dimiliki oleh beberapa orang. Syirkah dalam kepemilikan terhadap objek tertentu. Misal, si A meninggal dunia, meninggalkan warisan 100 apartemen, 500 hotel berbintang 7. Kebanyakan ya. Si A meninggal dunia meninggalkan sebuah gubuk beserta tanah di gubuk itu. Luasnya misalnya 10 kali 10, berarti 100 meter persegi. Anaknya 10. Maka tanah 100 meter persegi berikut gubuk yang ada di atasnya itu milik 10 anak tadi. Kepemilikan bersama satu aset ini namanya syirkah amlak. Namanya syirkah amlak. Sehingga tidak boleh salah satu menguasai, maka dia tidak boleh menjual seenaknya karena dia punya keterkaitan dengan hak orang lain. Nah, syirkah amlak ini di tempat kita dilindungi ya. Makanya ada istilah tanah masih letter C. Berarti dia belum pecah waris. Masih milik bersama. Ketika belum pecah waris, ini nanti mengalami proses yang panjang. Karena memecah syirkah amlak itu susah. Kemudian yang kedua, syirkah selain syirkah amlak adalah syirkah dalam usaha. Syirkah usaha ada banyak macam ya. Ada syirkah mudoroba, ada syirkah inan, ada syirkah wajah, ada syirkah apalagi abdan dan seterusnya. Barangkali Anda yang sudah pernah ikut workshop tentang permodalan yang pernah diselenggarakan KPMI atau bedah buku permodalan waktu dulu di Bantul, kita sudah pernah menyinggung itu. Itu adalah bentuk-bentuk syirkah yang ada di tengah masyarakat kita. Tayyib. Nah, yang kita bahas di sini adalah hak syuf'ah untuk syirkah amlak. Hak syuf'ah untuk syirkah amlak. Kenapa kok disebut hak syuf'ah? Saya termasuk salah satu pemilik tanah warisan tadi, misal ya. Dimiliki oleh 10 orang, salah satunya adalah saya. Saya butuh duit. Setelah dimeteri, diukur, saya mendapatkan jatah 3x3. Dapat jatah di tempat itu 3x3. Tanah ini sangat strategis. Dia berada di jantung kota Mekah. Sekarang boleh enggak tanah ini saya jual 3x3 tadi ke orang lain selain 9 saudara saya tanpa minta persetujuan dari mereka? Jawabannya enggak boleh. Sehingga misalnya, wah saya butuh duit, langsung 3x3 tadi saya jual ke si A, harganya 3M. Nah, tanpa bilang-bilang ke yang lain, enggak boleh. Dan kalaupun tetap nekat saya jual, maka saudara saya yang lain punya hak untuk gugat. Maka seolah-olah terjadi penggenapan hak. Loh, ini kan milik saya. Arab tak dol karepku, arab tak nggo dhewe karepku, kan gitu ya. Mau saya jual terserah saya, mau saya pakai sendiri kan terserah saya. Tapi ini enggak boleh. Betul ini milik kamu. Tapi milik kamu ini masih ada sangkut pautnya dengan hak orang lain yang mereka diikat dalam hak syuf'ah. Sehingga kalau kamu mau melepas tanahmu ini, kamu harus minta izin kepada yang lain karena kamu punya ikatan hak syuf'ah. Jelas di sini? Baik. Dan dalam setiap syirkah amlak itu pasti ada hak syuf'ah. Sebuah apartemen ya. Di atasnya dibangun misalnya 20 unit. Dari mulai lantai 1 sampai lantai 5 ada 20 unit. Baik. Tanah apartemen itu istilahnya apa, Pak? Hah? Iya. SHM HGB ya. HGB. Berarti saya punya hak apa di situ? Hak pakai. Apakah tanah di bawah itu milik saya? Bukan. Kalau di pemerintah statusnya tanah apa itu? Sehingga misalnya terjadi gempa ya. Terjadi gempa. Gempa kecil-kecil-kecil dulu ya. Kecil-kecil bubar kabeh ya. Turun semua mengeluarkan diri. Setelah itu membesar, ambruk. Tinggal tanah saja. Tanah 100 meter kali 100 meter. Sudah? Tanah seluas ini dimiliki oleh 20 orang tadi. Maka statusnya adalah syirkah amlak. Statusnya syirkah amlak. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau dalam sebuah apartemen di situ ada 20 unit, boleh enggak saya menjual unit saya tanpa izin tonggone? Tanpa harus menginfo kepada tetangganya. Secara aturan boleh di tempat kita. Makanya ada sebagian orang yang mempermasalahkan. Akad apartemen itu akad apa? Akad syirkah amlak atau akad apa? Enggak jelas. Sehingga karena dia enggak jelas, dia mengatakan apartemen itu enggak boleh. Karena akadnya enggak jelas. Tayyib. Betul bahasanya dalam sebuah syirkah amlak itu ada hak syuf'ah. Dalam sebuah syirkah amlak ada hak syuf'ah. Namun hak syuf'ah itu haknya manusia. Sehingga jika hak syuf'ah itu direlakan, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Hukum asalnya boleh. Kenapa? Karena hak manusia itu kembali kepada kerelaannya. Tanah tadi milik saya dan saudara-saudara saya. Tapi saudara saya merelakan. Kamu kalau mau menjual ke siapapun, terserah. Saya sudah enggak ngurus lagi. Maka ketika dia menjual atau saya menjual ke orang lain, saya tidak perlu izin kepada saudara-saudara saya. Kenapa? Karena mereka sudah menyatakan bahwa dia telah melepaskan hak syuf'ahnya. Dia telah melepaskan hak syuf'ahnya. Hak manusia, kalau dia sudah melepaskannya, maka itu diperbolehkan. Nah, dan keberadaan hak syuf'ah ini ada berdasarkan dalil dari sunnah dan juga ijma' para ulama. Sehingga kaum muslimin sepakat adanya hak syuf'ah untuk masalah syirkah amlak. Hadis dalam bab ini adalah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ja'ala wa fi lafdhin qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turqu fala syuf'ata. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan adanya hak syuf'ah dalam setiap aset yang tidak bisa dibagi. Dalam setiap aset yang bukan tidak bisa dibagi ya, aset yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hudud, namun kalau sudah dikasih batas dibagi-bagi, ini sudah dikasih pondasi, ini dibagi dibatasi dengan jalan. Wasurrifat at-tariq, dan sudah dikasih jalan. Yang sebelah kanan punya kamu, sebelah kiri punya saya. Ini jalan ya, 1 meter masing-masing, urun 1 meter. Saya urun 1 meter. Urun ini bahasa Indonesia nyumbang ya. Saya nyumbang 1 meter, kamu juga nyumbang 1 meter, jadi jalan lebarnya 2 meter. Maka nanti kalau sudah surifat tarik pala syuf'ata, tidak ada hak syuf'ah. Karena sudah terpisah antara hak satu dengan hak orang lain. Tayyib. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis ini merupakan mustanadul ijma', sandaran yang menjadi dalil adanya ijma' bahwasanya hak syuf'ah itu dihargai dalam Islam. Dan kalau kita perhatikan konteks hadis berbicara, hak syuf'ah itu berlaku untuk iqar, berlaku untuk properti. Namun para ulama mengatakan dikiaskan dengan properti adalah hak syuf'ah untuk objek yang lain yang sulit untuk dipisahkan, sulit untuk dibagi, atau belum dibagi. Seperti hak syuf'ah untuk pohon. Hak syuf'ah untuk pohon. Ada satu pohon besar sekali, pohon besar, kayu, apa misalnya, sing rada larang ya, misalnya kayu ulin. Pohonnya besar, kayu ulin, diameter misalnya 10 meter. Itu harganya bisa miliaran ya, kalau kayu ulin ya. Dimiliki oleh 10 orang. Berarti di situ ada hak syuf'ah. Ada hak syuf'ah di sana. Nah, kemudian berikutnya, kalau sudah dipisahkan, maka sudah tidak ada lagi hak syuf'ah. Sehingga ini sudah dikasih batas. Punya kamu yang ini, punya saya yang ini. Sudah pecah waris. Maka sudah tidak ada lagi hak syuf'ah. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah tetangga itu punya hak syuf'ah untuk properti milik tetangganya atau tidak? Atau sebelumnya, cara penyelesaian hak syuf'ah. Cara penyelesaian hak syuf'ah. Penyelesaian hak syuf'ah, contoh, si A menjual asetnya ke si Z tanpa bilang tetangganya atau saudaranya B. Karena bilang kepada B kalau dia menjual asetnya. Terjadilah transaksi. Kemudian Z membayar senilai 500 juta kepada si A. Begitu mendengar seperti ini, B enggak terima. Wah, gimana? Ini hak kami. Ya, kami punya hak syuf'ah. Kenapa tadi kalau waktu menjual tidak bilang-bilang? Jawabannya, nanti B boleh nuntut. Cara nuntutnya gimana? Dia nuntut kepada si Z, tolong barang yang sudah kamu beli kembalikan, tak ganti duitnya. Kalau B bisa bayar 500 juta, maka barang itu menjadi hak dirinya. Sehingga hak syuf'ah itu diselesaikan. Orang yang punya hak syuf'ah silahkan genteni ya, menggantikan posisi pembeli dengan mengembalikan uang pembeli. Gantikan posisi pembeli dengan mengembalikan uang pembeli. Meskipun dia enggak ridho, wah saya enggak mau, saya maunya di sini, wong saya sudah beli kok, kenapa kok ditarik paksa? Lah saya kan punya hak syuf'ah. Sementara si A ketika menjual barang ini, dia tidak taren dulu ke saya. Taren ini, hah? Dia tidak izin dulu ke saya. Nah, ngerti-ngerti pokoknya langsung dijual gitu saja. Karena dia enggak izin ke saya, maka saya punya hak untuk membeli barang ini. Nah, kemarin kamu beli berapa? 500 juta. Baik, saya ganti. Ini 500 juta. Nah, selanjutnya tanah tadi milik saya. Ini penyelesaian hak syuf'ah, meskipun dia enggak ridho. Seperti inilah bagaimana Islam menghargai persaudaraan. Karena kalau ini dibiarkan, maka bisa memicu ketegangan antara si A dengan si B, bahkan si A dengan si Z. Karena Z ini tiba-tiba nyerobot tanah yang ada di sampingnya si A, sementara B ketika menjualnya tidak izin dulu kepada si A. Tayyip. Kemudian berikutnya, boleh enggak, atau apakah hak syafaat itu masih berlaku untuk tetangga? Ini tanah saya, sebelah tanah tetangga saya. Terus tanah tetangga saya ini mau dijual, dan dia tidak lapor dulu, tidak izin dulu ke saya. Tiba-tiba langsung deal dengan orang lain. Padahal antara tanah saya dengan tanah dia sudah ada jalan. Sudah ada jalan. Ada jalan lorong 1 meter. Apakah saya masih memiliki hak syuf'ah? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama beda pendapat syuf'ah antar tetangga. Apakah masih ada ataukah tidak? Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, ini kembali kepada kaidah masalah dharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga kalau dalam masyarakat seperti ini membahayakan bagi tetangganya, maka berarti dia masih punya hak syuf'ah. Dia masih punya hak syuf'ah. Saya berhak untuk membatalkan transaksi orang ini. Kemarin kamu beli tanah ini berapa? 1M. Nih, tak bayar 1M. Selanjutnya tanah itu menjadi milik kita. Karena kita yang lebih berhak dibandingkan orang lain. Itu jika ini dianggap doror. Tapi kalau itu dianggap bukan doror, jika itu tidak dianggap sebagai doror, maka tidak ada hak syuf'ah antar tetangga. Dan itu beda-beda antara satu lingkungan masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kalau di kampung seperti Jogja, Klaten, ya, Kulon Progo, Purworejo dan sekitarnya, hak syuf'ah ini masih sangat kuat. Semakin ke arah kota, hak syuf'ah itu semakin hilang. Sehingga kalau di kota, antara satu orang dengan tetangganya tiap hari tutupan, gak pernah sapaan, ya, keluar masuk juga gak pernah ketemu. Paling kalau ketemu cuma lirik-lirikan, ya, mobilnya saya kok beda sama mobil dia. Nah, orang seperti ini biasanya hak syuf'ah sudah gak berlaku lagi. Makanya ketika tetangganya menjual, gak pakai izin pun dia gak sakit hati. Sehingga kalau sudah dalam kondisi seperti ini, maka tetangga sudah tidak ada lagi hak syuf'ah. Beda dengan keluarga. Kalau keluarga, hak syuf'ah itu dijaga. Ini milik bersama, dia dan saudara-saudaranya. Jual ke orang lain, hak syuf'ah saudaranya tetap terjaga dan berhak untuk kemudian nuntut dan membatalkan akad. Tayyib. Nah, kita bisa jumpai hak syuf'ah di negara kita, itu memang dihargai, ya. Makanya kalau orang mau menjual tanah ke orang lain di negara kita, diapakan, Pak? Harus minta izin. Izin ke tetangga sebelah, izin ke ini, izin, baru boleh menjual. Sedikit rumit, tapi seperti inilah yang lebih sesuai sunnah dalam rangka untuk menjaga kelestarian hubungan antar sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inna minal khulata'i la yabghi ba'duhum ba'dan illa man rahima rabbuh wa qalilum ma hum." Biasanya yang namanya kawan dekat itu sukanya mendolimi antar yang lain, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, dan itu pun sangat sedikit. Sehingga Islam membuat aturan agar tidak muncul kedoliman dari satu pihak ke pihak yang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas terkait masalah hak syuf'ah. Dan barangkali nanti kita keluar dari Kitabul Buyu' sesaat, ya, untuk membahas tentang adab masalah bertetangga, yaitu ahkam al-jiwar, hukum terkait masalah tetangga, yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan pada Ustaz Aminur Bait hafizullah atas penyampaian materinya. Untuk sesi berikutnya kami membuka tanya jawab bagi Anda semuanya. Jemaah putra dan putri yang ingin menjawab bisa langsung menuliskan melalui kertas atau tunjuk jari. Baik, ada pertanyaan dari jemaah, kita mempersilakan. Ada kasus ya, 5 orang memiliki sepetak sawah. Salah satu dari 5 orang ini orang yang cukup berada, dan dia mau membeli jatah milik kawannya yang lain, saudaranya yang lain, 4 orang sisanya. Nah, sebelum membeli dilakukan appraisal, prediksi harga tanah sawah tadi. Akhirnya ketika dilakukan prediksi, prediksinya pakai harga yang paling rendah, dihargai 50 juta. Nah, kemudian masing-masing pihak dikasih 10, 10, 10, sehingga total tanah itu menjadi milik si A sebagai orang yang paling kaya di antara 5 orang tadi. Kemudian ternyata setelah itu si A menjual sawah ini dan laku 100 juta. Laku 100 juta. Itu jarak waktunya berapa lama? Sebulan ya. Sebulan setelah dia beli 50 juta, sebulan dijual harganya 100 juta. Boleh enggak 4 orang saudaranya tadi nuntut karena dia merasa ini ada unsur pembodohan? Baik, ini telah diatur dalam masalah hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghaban. Disebut dengan khiyar ghaban. Apa itu khiyar ghaban? Hak untuk membatalkan transaksi disebabkan karena pembodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebut tentang hari kiamat, dzalika yaumut taghabun. Hari kiamat adalah hari taghabun, hari pembodohan, karena orang-orang kafir merasa bodoh dengan tindakannya, ahli maksiat merasa bodoh dengan tindakannya, sehingga masing-masing orang membodoh-bodohkan dirinya sendiri. Dan membodohi orang lain hukumnya haram. Karena itu ketika ada transaksi jual beli hasil dari pembodohan, maka akadnya boleh dibatalkan. Pihak yang didzalimi, dalam arti yang dibodohi tadi, berhak untuk membatalkan akad. Sehingga kalau jelas di situ ada pembodohan, maka 4 saudaranya tadi nanti boleh nuntut untuk membatalkan akad dan mengembalikan uang. Setelah itu dilakukan penyesuaian dengan harga yang baru, yaitu 100 juta. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari jemaah melalui kertas. Assalamualaikum. Saya supplier dengan banyak reseller dropship dalam kondisi stok barang. Dalam kondisi stok barang kosong, apakah boleh saya menerima pesanan dari reseller kemudian membeli dari supplier lain dengan dropship pula? Jadi alur pesanan dari reseller ke saya ke supplier lain. Dengan dropship. Oh, ke supplier lain semuanya dengan dropship. Supplier kedua ini mengirimkan barang ke alamat pembeli. Ini ada berapa orang nih yang ikut nimbrung di situ? 3 ya. Ada pemilik barang, terus kemudian supplier 1, kemudian dropship lagi, dropshipper, supplier kedua, supplier 2, kemudian terus baru pembeli, dropshipper, sampai ke konsumen berapa orang itu? Jadi pesanannya dari reseller ke saya, kemudian saya ke supplier, reseller ke saya ke supplier, kemudian ke dropship, itu dengan dropship, kemudian supplier kedua, kemudian mengirimkan barang ke alamat pembeli. Masya Allah, 6 berarti ya? 6 atau 4? 4 Ustaz. 4. Wallah alam. Intinya la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Sehingga jika ada orang melakukan transaksi dan barangnya belum dia miliki, hukumnya tidak diperbolehkan, kecuali jika dia menjadi wakil dari pemilik barang. Nah, ini turunannya banyak sekali. Kita bisa pastikan itu bukan wakil dari pemilik barang, karena banyak wakil itu paling cuma dua tingkatan saja, pemilik sama wakilnya. Kalaupun diwakilkan ke orang lain, boleh-boleh saja asal dapat izin dari pemilik pertama. Loh, saya kan mengamanahkan ke kamu, kok kamu kasihkan ke orang lain? Ya enggak mau saya, harusnya kamu. Meskipun kalau saya juga boleh mengizinkan, barangnya dikasihkan ke siapa? Ke si A. Ya sudah, enggak apa-apa, yang penting pokoknya si A jujur, siap, saya yang tanggung jawab. Ini boleh, berarti wakil pertama mengalihkan kepada orang kedua dan pemilik barang ridho, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, saat kita angkat pertanyaan dari pendengar Radio 1 Lombok. Ustaz, saya menjual rokok dan banyak yang berhutang. Apa tidak salah kalau saya menagihnya? Saya menjual rokok dan orang yang membeli rokoknya berhutang. Dan orang yang membeli rokok berhutang. Jadi rokoknya mungkin dihutang cara belinya. Apakah tidak salah kalau saya menagihnya? Ini agak sedikit rumit ya, karena pakai teori keseimbangan iwad dan muawad. Coba kita selesaikan ya. Pertama kali yang boleh ditanyakan adalah apakah penjualnya sadar kalau rokok haram atau tidak. Satu. Kalau sadar, walhamdulillah. Kalau enggak sadar, makin rumit. Kalau beliau tahu bahasanya rokok itu haram, menjual barang haram dilarang. Menjual barang haram dilarang. Duh, dari mana Pak rokok kok diharamkan? Ada banyak fatwa ulama yang mengharamkan rokok, seperti MUI yang resmi ketika muktamar di Padang mengharamkan rokok, meskipun sampai di Jakarta masuk angin ya. Diputuskan di Padang haram, sampai Jakarta jadi makruh. Fatwanya masuk angin. Tayyib. Nah, kalau dia tahu tapi tetap dijual, maka jelas ini dilarang. Menjual barang haram hukumnya dilarang. Terus ketika konsumennya itu utang belum bayar, perlu ditagih atau tidak? Padahal barang yang dijual barang haram. Jawabannya ditagih. Tetap ditagih. Kenapa kok ditagih, Pak? Padahal itu hasil penjualan barang haram. Karena iwat dan muawat tidak boleh bergabung di satu tempat. Orang ini sudah dapat rokok, seharusnya dia bayar. Kok dia sudah dapat rokok dan bayarannya juga dia dapatkan, karena dia enggak perlu bayar, berarti iwat dan muawat tergabung di satu tempat. Dan kata Ibnu Qayyim, la yajma'u bainal iwat wal muawat, dalam kitab Zadul Ma'ad ya, tidak boleh menggabungkan antara iwat dan muawat di satu titik satu tempat. Karena itu berarti muawatnya harus diambil atau iwatnya harus diambil, yaitu apa? Uangnya tadi. Uangnya ditagih, meskipun uang ini Anda tidak berhak untuk memilikinya, karena Anda menjual barang, atau karena uang ini hasil penjualan barang haram. Nah, terus diapakan kalau enggak berhak untuk dimiliki? Kasihkan masjid, atau kasihkan fakir miskin, atau donasikan untuk korban bencana. Yang penting pokoknya Anda tidak menerima, tapi dari pembeli tetap ditagih. Itu untuk menyelesaikan kasus tadi dengan menggunakan teori iwat dan muawat. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan kembali pertanyaan yang masuk melalui kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut menjadi marketing properti yang developernya menjual dengan sistem KPR konvensional tanpa ikut di dalam akad jual belinya. Apa ada batasan mana yang boleh dan mana yang tidak? Menjadi broker properti di mana penjualnya menjual properti dengan KPR konvensional. Apa batasan yang boleh atau tidak? Jika posisi Anda hanya mendapatkan konsumen, lalu Anda dapat fee setelah dapat konsumen A, terus dilakukan closing dengan developer, lalu Anda dapat fee. Nah, mengenai bagaimana cara konsumen ini bertransaksi, Anda tidak pernah ikut campur, maka insya Allah fee yang Anda dapatkan halal, karena tidak ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan. Tapi kalau Anda dapat konsumen, ternyata konsumennya mau KPR, lalu Anda layani, ayo Pak, tak antar ke bank, dan Anda juga diminta untuk mereferensikan oleh developer, tolong ini sekalian ya dibantu diselesaikan sampai beres KPR-nya kelar, maka yang Anda lakukan adalah ta'awun alal izmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat, dan jelas itu hukumnya dilarang. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Nah, kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang tua kami rahimahullah meninggalkan harta warisan berupa tanah. Kemudian kakak tertua kami 8 bersaudara berkeinginan memiliki tanah tersebut. Tetapi dia tidak memiliki uang tunai dan dia baru bisa membayari 2 saudaranya, itu pun dicicil beberapa kali. Harga tidak disesuaikan dengan pasar. Tanah tersebut ditembok kelilingnya. Kemudian saya menyarankan untuk dijual saja. Bagaimana dengan saudara yang telah dibayari tersebut? Apakah boleh meminta kelebihan jika tanah tersebut dijual dengan harga sekarang? Apakah boleh juga kakak meminta ganti rugi karena telah menembok kelilingnya? Saya bingung ya. Ada sebidang tanah milik beberapa orang dari 8 bersaudara. 8 bersaudara. Kemudian dan ini kakak tertua ingin memiliki tanah tersebut. Yang kakak ingin memiliki tanah tersebut tapi enggak punya uang. Iya, dia tidak memiliki uang tunai dan dia baru bisa membayari 2 saudaranya secara dicicil ya. Berapa kali? Iya. Dicicil dan baru 2 saudara yang dibayari. Ditutupi. Iya. Harga tidak disesuaikan dengan pasar, kemudian tanah tersebut ditembok kelilingnya. Jadi tanah yang ingin dimilikinya ditembok oleh kakak tertua tersebut. Intinya jika tadi 8 orang ya, berarti 7 saudaranya ridho, ya enggak apa-apa, jenengan yang nanti memiliki kita bayar atau kami dibayar. Tapi baru 2 orang yang dibayar dan yang lain ridho, tinggal 5 orang yang belum dibayar dan mereka ridho, insyaallah enggak jadi masalah. Berarti sudah terjadi akad jual beli dan selanjutnya nanti dibayar sesuai nilai yang disepakati ya. Mengenai teknisnya bagaimana itu kembali kepada kesepakatan semua pihak. Tapi perlu diingat ya, bahasanya harganya harus jelas sehingga pembayarannya harus jelas. Ini harganya berapa ini? Maksudnya harganya 100 juta. Nah, ini boleh, tapi kalau harganya wallahu a'lam, ya ini tidak diperbolehkan karena harga yang enggak jelas berarti menyebabkan akad itu menjadi gharar. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita angkat pertanyaan dari kertas. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika harta warisan yang dibagikan sebelum orang tua meninggal dan yang dikasih bagian hanya 2 anak, sementara anaknya ada 5 dan sekarang orang tua sudah meninggal dan hartanya masih ada? Pertanyaannya, apakah sisa harta tersebut hanya milik anak yang 3 atau anak yang 2 yang sudah dapat bagian masih punya hak juga atas harta tersebut? Silakan. Tayib. Jadi pembagian warisan itu dilakukan setelah meninggal ya. Bukan dilakukan sebelum meninggal. Karena itu kalau ada warisan yang dibagi sebelum meninggal dan dia sudah pindah hak milik, maka ini statusnya hibah. Ini statusnya hibah. Tapi kalau belum pindah hak milik, jika belum pindah hak milik, maka statusnya calon warisan. Dan nanti dibatalkan ketika orang tuanya sudah meninggal. Karena pembagiannya dilakukan belakangan setelah orangnya mati dan bukan orangnya masih hidup. Kita tidak tahu saya sebentar lagi mau mati, ini harta saya tinggalkan sekian. Ya nek jenengan mati ini gampang. Nek mati ini ngentai apa-apa, ya. Masuk ke rumah sakit, habis tanah satu, ya. Nanti pindah rumah sakit lagi, habis tanah yang kedua, habis tanah yang ketiga. Yang kemarin sudah dibagi, akhirnya dintekno dhewe, ya. Dan banyak yang seperti itu. Dia merasa kayaknya sudah bagi-bagi ke seluruh anaknya, tapi ternyata dintekno dhewe, dihabiskan sendiri untuk biaya perawatan dia ketika sakit menjelang kematiannya. Makanya yang lebih tepat, orang tua sudah enggak usah ikut membagi waris sebelum meninggal. Silakan ngasih pengarahan sesuai dengan petunjuk syariat. Misal ya, dia cerita, saya punya tanah di sini, punya tempat di sini, sini. Kumpulkan semua, diinventarisir, semua hartanya diinventarisir. Setelah itu dia sebutkan angka pembagian untuk anak-anaknya. Anaknya 5, kamu dapat sekian persen, kamu sekian persen, persen, persen. Atau kamu dapat sepersekian, sepersekian, sepersekian. Sudah? Selanjutnya, nanti penerapannya bagaimana? Serahkan ke mereka. Serahkan ke mereka, dan posisi orang tua dalam hal ini cuman menyebutkan aset yang dia miliki plus porsi masing-masing anak. Insya Allah dengan ini akan lebih selamat dibandingkan kalau orang tua ngeklaim atau menyatakan rumah ini punya kamu, tanahnya yang sebelah sana punya kamu, rumah yang situ punya kamu, punya kamu. Nah ini bahaya. Nanti ini bisa memicu pertengkaran antar sesama saudara. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Saya punya kredit di bank, alhamdulillah kredit tersebut mau ditutup dengan pinjaman uang dari teman, dan pinjaman uang tersebut dibayar dengan cara mencicil tanpa bunga. Bagaimanakah hukumnya? Syukran. Hukumnya ta'awun alal birri wa taqwa, karena teman Anda telah menolong Anda untuk melepaskan diri dari jerat riba, sehingga Anda bisa menawar dengan nilai yang lebih besar untuk mengurangi angka ribanya. Insya Allah tidak masalah. Dan dalam hal ini semoga Allah memberikan pahala untuk mereka yang mau membantu. Kalau enggak ada nanti hubungi IBR ya. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009, nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.